الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian membahas serial peperangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan perang Hunain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa sebagian dari musyrikin Arab yang berasal dari kota Taif, yakni orang-orang dari Banu Thaqif dan juga Al-Hawazin, mereka berusaha untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengumpulkan pasukan yang demikian banyak, mencapai sekitar 20 ribu pasukan yang diikuti dengan harta-harta yang mereka miliki di belakang pasukan tersebut. Ini hewan-hewan ternak, demikian juga anak dan istri mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. Mereka menuju kota Makkah untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka ketika mendengar kabar tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abi Hadrat Al-Aslami radhiyallahu taala anhu untuk mengecek kebenaran. Apakah benar orang-orang Thaqif dan Hawazin tengah menuju kota Makkah untuk menghancurkan kaum muslimin? Maka ternyata apa yang didengar ini adalah suatu hal yang benar. Ya, mereka sedang menuju kota Makkah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera melakukan persiapan. Dan telah kita sebutkan pula bahwa ketika itu beliau meminjam 200 baju besi dari Safwan bin Umayyah yang ketika itu masih berada dalam kesyirikannya. Beliau meminjam 200 baju besi untuk dipakai oleh pasukan kaum muslimin. Maka kemudian berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tengah perjalanan sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang terakhir, sebagian dari kaum muslimin yang baru saja masuk Islam meminta agar dibuatkan pohon keramat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kata mereka, wahai Rasulullah, buatkanlah kepada untuk kami pohon dhatu anwat, yakni pohon yang mereka pakai untuk menggantungkan senjata-senjata agar senjata-senjata tersebut memiliki keampuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon dhatu anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang diinginkan oleh para sahabat ini. Wajar, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian berangkatlah pasukan kaum muslimin untuk menyongsong serangan dari orang-orang Thaqif dan orang-orang Hawazin di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nasri. Nah, ada beberapa hal yang terjadi di tengah perjalanan tersebut, di antaranya adalah ketahuannya salah seorang dari mata-mata musuh. Jadi ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang berhenti di suatu tempat, ada seorang penyusup. Dan penyusup ini kemudian ketahuan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوازن فبين نحن نتضحى مع رسول صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kami sedang memerangi orang-orang Hawazin, di tengah perjalanan kami beristirahat di waktu duha. Jadi mereka singgah di satu tempat, beristirahat di waktu duha. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki di atas seekor unta yang berwarna merah. Ya, unta merah artinya ini kendaraan yang sangat mahal. Kemudian dia derumkan unta tersebut, lalu dia pun turun dari unta tersebut. Dia turunkan juga apa yang dia bawa di atas unta, kemudian dia ikatkan unta tadi. Tsumma taqaddama yataqaddama al-qaum wa ja'ala yanzuru. Kemudian tiba-tiba dia bergabung dengan sekelompok kaum, ya, yang sedang yataqadda, nataqadda artinya sedang makan siang. Wa ja'ala yanzuru. Kemudian dia melihat, dia memperhatikan keadaan pasukan. Ya, jelas ini adalah mata-mata. Jadi dia bukan bergabung dengan kaum muslimin untuk sesuatu hal untuk berperang bersama kaum muslimin, tapi kelihatan bahwa dia melihat ke sana kemari. Ya. Wa fina dha'fatun wa riqqatun fi dhahr wa ba'duna mushat. Ya. Maka ketika itu kondisi kaum muslimin di antara kita banyak orang-orang yang lemah, kecapean yang melakukan perjalanan. Di antara mereka ada yang kelelahan walaupun menaiki unta, ya, namanya menaiki unta badannya harus tegak, ya, jadi kecapean, mereka beristirahat. Wabak dunamusha, bahkan di antara kami ada yang berjalan kaki, dia nggak punya unta. Jadi kondisi kaum muslimin ketika itu, walaupun mereka jumlahnya banyak, ada sebagian mereka yang kelelahan. Ya, id kharaja yashtaddu fa'ata jamalahu, ya, fa'at laqa qaidah, thumma anahahu wa qa'ada alaihi wa atharahu wa shtadda bihil jamal. Fattaba'ahu rajulun ala naqatin warqa'. Maka apa yang terjadi setelah dia berhasil memonitor keadaan kaum muslimin, orang ini kembali ke untanya, lalu dia naikkan untanya, dia ambil tali kekangnya, kemudian dia pergi dengan begitu cepat. Nah, ketika dia pergi tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti. Berarti ada temannya. Orang ini memang sengaja disusupkan untuk melihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, qala Salamah, wa kharajtu ashtaddu fa kuntu inda warqin naqah thumma taqaddamtu hatta kuntu inda warqil jamal. Maka kemudian dengan begitu cepat, kata Salamah, aku menyusulnya dari belakang dengan mengendarai seekor unta pula, lalu aku mendekat sampai kemudian aku berada di belakang unta orang tersebut. Ya, taqaddamtu hatta akhadtu bi khitamil jamal, lalu aku susul dia, lalu aku ambil tali kekangnya. Jadi ada balap-balapan dengan menggunakan unta. Disusul oleh Salamah bin Al-Aqwa, ya, lalu dia berhasil menyusul orang tersebut lalu mengambil tali kekangnya. Ya. Qala fa anakhtuhu, maka kemudian aku derumkan unta tersebut, falamma wada'a rukbatahu fil ard ikhtartu sayfi fadarabtu ra'sar rajul. Maka ketika unta itu menderum, ya, aku ambil pedangku lalu aku penggal kepalanya. Fa nadar, maka kemudian darahnya pun menyebar, ya. Setelah ketahuan ini ada mata-mata yang akan menyampaikan bagaimana informasi tentang kaum muslimin, tentang pasukan kaum muslimin, maka disusul oleh Salamah bin Aqwa, lalu beliau pun membunuh mata-mata tersebut. Tsumma ji'tu bil jamal aquduhu alaihi rohluhu wasilahuhu wasilahahu fastaqbalani Rasul sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah. Nah, kemudian aku kembali sambil membawa unta orang tersebut dan apa yang ada di atasnya, yakni barang bawaannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyambut kedatanganku dan ketika itu beliau disertai oleh para sahabat yang lain. Faqala man qatala ar-rajul? Maka Nabi bertanya, siapa yang membunuh orang tadi? Maka orang-orang mengatakan qalu ibnul aqwa. Ya, yang membunuh mata-mata tadi adalah Salamah bin Aqwa. Qala lahu salbuhu ajma. Ya, maka kata Nabi SAW, semua apa yang ditinggalkan oleh mata-mata itu semuanya menjadi bagian untuk Salamah bin Al-Aqwa. Jadi kalau dia berhasil membunuh musuh, apa yang ditinggalkan oleh musuh tersebut menjadi bagiannya. Di sini ada persetujuan dari Nabi SAW, ya, ketika mata-mata tersebut dikhawatirkan dia akan kembali kepada pasukan musuh kemudian memberitahukan tentang keadaan kaum muslimin dan memudaratkan kaum muslimin, maka tidak mengapa dibunuh. Ini disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan salam, yakni apa yang ditinggalkan oleh orang tersebut, kepada Salamah bin Al-Aqwa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali berjalan, beliau menempuh perjalanan sampai kemudian beliau bertemu dengan seseorang, ya, penunggang kuda, mengkhabarkan tentang pasukan kaum musyrikin dari Bani Thaqif dan Hawazin yang telah bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Ya, dalam riwayat tersebut annahum saru ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain fa adnabu as-sair hatta kanat ashiyatan. Maka ketika menjelang perang Hunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat, kemudian mereka berjalan sampai datangnya waktu petang hari. Ya. Fa hadartu shalah inda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku pun, ini dari Sahal bin Al-Handaliyah, ya, perawi hadis ini mengatakan kami pun salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun farisun. Maka tiba-tiba datanglah seseorang yang mengendarai kuda. Faqala ya Rasulullah, innin talaqtu baina aydikum hatta talaqtu jabal kada wa kada fa idza ana bihawazin ala baqrati abaihim ya bidhuunihim wa na'amihim wa sya'ihim ijtama'u ila Hunain. Maka orang yang mengendari kuda ini mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, aku sesungguhnya aku baru saja mendahului Anda, wahai Rasul. Jadi ketika pasukan Nabi SAW, kan pasukan Nabi menggunakan unta, ya, atau menggunakan menaiki bagol yang kecepatannya itu tidak sebanding dengan kuda. Namun orang ini dia memacu kudanya ke depan, kemudian dia melihat sesuatu. Ternyata dia melihat orang-orang Hawazin sudah berada di dekat kaum muslimin. Ya, di mana mereka membawa unta-unta mereka, membawa kambing-kambing mereka dan membawa keluarga mereka. Ya. Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar kabar tersebut, kabar bahwa mereka sudah mendekat dengan membawa harta yang demikian banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka ghanimatul muslimin. Apa yang akan datang ini adalah ghanimah bagi kaum muslimin. Dan memang benar, nanti pada akhir perang Hunain berlanjut dengan perang Taif, ya, dibagi-bagikan ghanimah yang sangat banyak kepada kaum muslimin. Maka kemudian kata Nabi alaihi wasallam tilka ghanimatul muslimin ghadan insyaallah. Ini adalah ghanimahnya kaum muslimin yang akan diambil oleh mereka keesokan hari insyaallah. Tsumma qala man yahrusuna lailah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa di antara kalian yang akan menjaga kami di malam hari ini. Jadi ketika itu mereka berhenti di suatu lembah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ada orang yang maju ke depan, ya, untuk memonitor keadaan orang-orang musyrik. Jadi mereka beristirahat di sini, dibuat satu pos di depan yang akan mengkhabarkan tentang pergerakan kaum musyrikin. Maka kemudian ternyata ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Abi Marthad, ya, Al-Ghanawi, dia yang kemudian mengajukan dirinya untuk menjadi pengawal pasukan tersebut. Dia mengatakan, ana ya Rasulullah, biarkan aku yang mengawal wahai Rasulullah. Faqala farkib. Ya, maka kata Nabi SAW, naiklah engkau ke atas kudamu. Faraqiba farasan lahu faja'ila Rasul SAW. Maka dia tunggangi kudanya, lalu dia pun hadir di hadapan Rasul SAW. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada orang tersebut, istakbil hadha syait hatta takuna fi a'lah. Cobalah engkau menyusuri celah ini sampai engkau berada di bagian yang tertinggi dari celah ini. Ya. Wala nugharranna min kibalika lailah, dan janganlah sampai engkau lalai dari malam ini. Jangan sampai engkau tertipu, tertidur pada malam ini. Jadi ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga. Ini kita bisa melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan penjagaan terhadap kaum muslimin. Jadi harus waspada, tetap waspada. Bukan kemudian ya sudah tidur semua tawakal Allah. Tidak. Tapi ada orang yang menjaga, ya, dan siap mengkhabarkan kepada kaum muslimin kalau tiba-tiba kaum musyrikin atau musuh itu menyerang. Jadi sering kita lihat ya pada peperangan Rasulullah SAW. Tidak kemudian ya sudah tawakal Allah, kita tidur semua. Allah yang akan menjaga kita. Tidak. Tapi ada orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk memonitor gerakan musuh. Lalu apa yang terjadi? Falamma asbahna kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila musallah. Maka ketika waktu subuh tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar untuk menuju tempat salat. Faraka rak'atain, kemudian beliau pun salat 2 rakaat. Ya, beliau ketika itu melakukan salat 2 rakaat qoblal fajr. 2 rakaat sunnah muakkadah sebelum fajar. Dan ini tidak ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaupun beliau sedang berada dalam keadaan safar. Ya, jadi di antara salat sunnah rawatib yang mengiringi salat Itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau dalam keadaan safar, adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Yang keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajri ya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya, sebelum sholat fajar ini lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Kemudian setelah beliau sholat sunnah, thumma qala hal ahsastum farisakum? Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian melihat ya, penunggang kuda kalian, penunggang kuda yang tadi, yang kemarin diutus untuk memonitor keadaan musuh? Qalu ya Rasulullah ma ahsasna. Ya, kami belum melihatnya. Nah, kemudian Nabi SAW fathuwi wabis sholah, beliau alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk mengikomahi atau mengumandangkan ikomat sholat. Maka mereka pun kemudian sholat. Fajallah Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idha qada sholatahu wasallama qala abshiru faqad ja'akum farisukum. Maka kemudian Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Setelah beliau sholat, beliau mengatakan kepada para sahabat, bergembiralah karena sesungguhnya penunggang kuda kalian telah datang. Artinya tidak terjadi apa-apa, semuanya aman. Ya, malam ini tidak terjadi, malam yang telah berlalu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena penunggang kuda kalian pulang dengan penuh keamanan. Waja'alna nanduru ila khilali syajar fi syib. Maka kami pun melihat di sela-sela pohon yang ada di lembah tersebut, fa'idha huwa qadja. Maka ternyata penunggang kuda itu telah kembali, hatta waqafa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fasallam. Sampai kemudian dia pacu kudanya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau pun mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala innin talaqtu hatta kuntu fi ala hadha syib haitsu amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, saya sudah melaksanakan tugas saya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk berada, untuk menuju tempat yang paling tinggi di lembah ini, maka itu sudah aku lakukan. Falamma asbahtu intala'tu asyibain kilaihima fanadortu falam aro ahadan. Maka ketika itu aku melihat di antara 2 gunung yang ada di lembah ini, ya ketika dia sudah naik di atas celah tersebut, dia melihat tidak ada seorang pun. Artinya keadaan kaum muslimin aman. Ya, menunjukkan bahwa dia telah melaksanakan amanah yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Maka kemudian ditanya oleh Nabi SAW, hal nazalta laylah, apakah malam tadi engkau sampai tertidur atau engkau meninggalkan tugasmu? Dia mengatakan, la illa musallian au qadian hajatan. Saya tidak meninggalkan tempatku wahai Rasul kecuali untuk sholat dan menunaikan hajat. Masya Allah. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat melaksanakan amanah yang dibebankan ya, kepada dirinya. Bukan dibebankan, artinya ditugaskan kepada dirinya. Ya, sampai kemudian dia tidak meninggalkan tempat penjagaannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar darurat. Untuk sholat dan untuk membuang hajatnya. Masya Allah. Ya, jadi ini sahabat yang bernama Anas bin Abi Marthad al-Ghanawi ini memang seorang yang benar-benar menjalankan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memujinya. Beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ajabta fala alayka alla ta'mala ba'daha. Ya, engkau telah melaksanakan tugas dengan baik, maka tiada lagi beban tugas ya bagimu. Ya, kita bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi seorang sahabat yang benar-benar telah melaksanakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian di keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para sahabat, kemudian sampailah mereka di lembah Hunain. Ketika itu tiba-tiba terjadi serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang Hawazin dan orang-orang Bani Taqif. Jadi serangannya terjadi tiba-tiba. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah lembah, lembah Hunain, tiba-tiba dari atas bukit yang berada di kanan dan kiri lembah tersebut, ya datang serangan anak panah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Tapi di sana kita bisa melihat bagaimana keberanian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu para sahabat panik. Ya, pasukan mereka yang berjumlah 12.000 pasukan itu kocar kacir. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming sama sekali. Dikisahkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana jalannya perang Hunain. Ya. Dia mengatakan afarartum am Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain? Ya, wahai Al-Barra, apakah benar kalian dulu kabur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain? Ya. Apakah benar kalian dulu kabur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dia tidak mendustakan hal yang demikian. Memang terjadi. Hal yang demikian memang terjadi. Ya, banyak di antara para sahabat yang kabur begitu diserang secara tiba-tiba oleh orang-orang Hawazin ketika itu. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, lakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yafirra. Akan tetapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kabur sama sekali. Ya. Inna Hawazina kanu qauman rumah. Dan ketika itu Hawazin adalah orang-orang yang sangat pandai memanah. Mereka adalah jagonya orang-orang yang memanah. Wa inna lamma laqinahum hamalna alaihim fanhazamu faakbala almuslimuna ala ghanaim fastaqbaluna bisiham. Ya. Maka ya, ketika mereka ya bertemu dengan kami, ya, mereka pun mulai menghujani kami dengan anak-anak panah mereka. Ya, fa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yafir. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak kabur sama sekali. Walaqad ra'aituhu wa innahu la'ala baghlatihil bayda. Dan aku masih melihat ketika itu, ketika serangan bertubi-tubi datang dari orang-orang Hawazin, panah seakan-akan seperti hujan yang turun dari langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ala baghlatihi al-bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas bigolnya yang berwarna putih. Bigol ini adalah hewan campuran antara kuda dan keledai. Ya. Siapa yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa inna Aba Sufyan akhidun bilijamiha. Yang ketika itu tali kekangnya unta Rasul sallallahu tali kekangnya bigolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Abu Sufyan Ibnul Harith. Ya. Abu Sufyan di sini bukan Abu Sufyan Ibn Harb. Ya, Abu Sufyan Ibn Harb, tapi yang memegang tali kekang bigolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Sufyan Ibnul Harith. Ya, beliau adalah saudara sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Abu Sufyan bin Harith ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Harith bin Abdul Muttalib. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu yaqulu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah nabi, ya, yang akulah nabi yang tidak berdusta, tidak ada kedustaan bahwa aku adalah seorang nabi. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Jadi di sini beliau seakan-akan mengingatkan kepada pasukan kaum muslimin, ingat telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tidak semua ya pasukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini muslim. Di antara mereka ada orang yang masih dalam keadaan musyrik. Seperti Sofwan bin Umayyah masih dalam keadaan musyrik, diberikan waktu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memikirkan keislamannya. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan posisi beliau. Yang pertama, anan nabiyyu la kadzib. Ya, tidak ada kedustaan bahwa aku adalah seorang nabi. Ini mengingatkan kepada kaum muslimin. Ya, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa beliau adalah nabi. Kemudian ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah putranya Abdul Muttalib, mengingatkan kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa beliau adalah orang dari suku Quraisy, bahkan beliau adalah putra orang yang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy, ya, cucu dari Abdul Muttalib. Ya. Nah, ketika itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara kaum musyrikin yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan At-Tulaqa. orang-orang yang sebelumnya diberi ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil kesempatan. Ketika para sahabat sebagian di antara mereka kabur meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, qala Syaibah Ibn Utsman Ibn Abi Talha. Berkata seorang yang bernama Syaibah bin Utsman bin Abi Talha, akhu bani Abdiddar, di mana beliau berasal dari Banu Abdiddar, Utsman bin Talha. Ya. Dan Utsman bin Talha, bapaknya Syaibah ini termasuk dari kalangan musyrikin yang meninggal dunia di perang Uhud. Ya, wa kana abuhu kutila yauma Uhud. Dan dahulu bapaknya terbunuh di perang Uhud. Ya, dari apa, dan berada di pihak kaum musyrikin. Jadi dia menaruh dendam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan al-yauma udriku tsari. Pada hari ini akan kubalaskan dendamku min Muhammad, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa adartu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam li aqtulahu. Maka aku pun mengendap-endap mendekati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membunuhnya. Fa aqbala syai'un hatta taghasya fuadi. Namun tiba-tiba ada yang menghalangi aku. Ya, tiba-tiba hilang keinginanku untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam atik dzaka. Aku tidak mampu sama sekali untuk membunuh beliau alaihi salatu wasallam. Fa alimtu annahu mamnu'un minni. Sejak itu aku menyadari bahwa ada yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Syaibah ini ketika ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah beliau kepada Syaibah, kemudian tersenyum, sehingga membuat Syaibah hilang keinginannya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, subhanallah, kita bisa melihat bagaimana orang yang punya kesempatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu semua dia batalkan karena melihat sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ketika terjadinya serangan kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pasukan kaum muslimin, ada sebagian orang yang merasa bergembira. Lihat, mereka berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin tapi justru bahagia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terdesak. Siapakah di antara mereka? Di antara mereka adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Ya, orang yang diberikan amnesti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena keislamannya itu baru, ya, dia merasa senang ketika pasukan kaum muslimin itu terdesak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Falamma in hazaman nas wara'a man kana ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli Makkah al-hazimah takallama rijalun minhum bima fi anfusihim min ad-dhi'am." Ya. Ketika orang-orang diserang, ya, ketika kaum muslimin diserang di perang di medan perang Hunain, maka kemudian beberapa orang yang masih menyimpan di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya terdapat permusuhan, mulai berbicara. Ya, faqala Abu Sufyan ibn Harb. Maka berkatalah Abu Sufyan ibn Harb, la tantahi hazimatuhum dunal bahar. Serangannya orang-orang Hawazin ini tidak akan berhenti sampai mereka berada di tepi pantai. Artinya dia berharap agar serangan ini tidak berhenti, terus-menerus menerpa kaum muslimin sampai mereka terpojokkan. Wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi. Padahal dalam keadaan panahnya itu berada di tangannya. Maksudnya Abu Sufyan mengatakan hal tersebut dalam keadaan panahnya nganggur. Jadi bukan kemudian dia berusaha untuk mengusir musuh, tapi dia anggurkan panahnya lalu dia mengatakan, ya, seakan-akan mengharapkan agar serangan orang-orang Hawazin ini terus-menerus kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga fasaraha, ya, Jabalah ibn Handal. Ya. Qala ibn Hisham kaladah ibn Hanbal. Ada seorang seorang dari kaum musyrikin namanya Jabalah bin Hanbal. Kalau menurut Ibnu Hisham bukan Jabalah namanya tapi Kaladah ibn Hanbal. Wa huwa ma'a akhihi Safwan bin Umayyah musyrik fil muddati allati ja'ala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabalah atau Kaladah ini dia sedang bersama dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ketika itu masih musyrik. Ya, dia berada di masa tenggang yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan atau sebagian riwayat mengatakan 4 bulan. Dipilih-pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia mau masuk Islam sendiri. Ya. Apa yang dikatakan oleh Jabalah kepada Safwan bin Umayyah? Ala batala sihrul yaum. Ya. Sihirnya Muhammad sudah hilang pada hari ini. Dia tidak punya kekuatan. Coba lihat. Ya. Orang-orang yang berada di sekitarnya kabur semua. Sihirnya sudah menghilang. Ya. Maka apa kata Safwan? Safwan dalam keadaan masih musyrik ketika itu. Uskut faddallahu fak. Diamlah engkau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merontokkan gigimu. Jadi dia marah sekali dengan ucapan tersebut. Ya, ucapan orang yang mengharapkan, yang bergembira dengan ditinggalkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan pertempuran. Maksudnya, faddallahu faka, semoga Allah merontokkan mulutmu, artinya semoga kamu itu diam, gak usah ngomong. Ya. Fawallahi, tapi lihat, Safwan bin Umayyah marah bukan kenapa-napa. Bukan karena dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dia cinta kepada Islam, tapi coba antum dengarkan apa alasannya. Kenapa dia tidak suka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalah? Wallahi li an yurabbani rajulun min Quraisy ahabbu ilayya min an yurabbani rajulun min Hawazin. Demi Allah kata dia, aku dipimpin oleh seseorang dari kalangan Quraisy itu lebih aku sukai daripada yang memimpin itu adalah orang-orang Hawazin. Jadi kefanatikan kesukuan yang membuat dia marah dengan ucapannya Jabalah tadi. Ya, wahai Jabalah, mending kita dipimpin oleh Muhammad yang seorang Quraisy daripada nanti kita ditaklukkan dan dipimpin oleh orang-orang dari Bani Hawazin. Jadi bukan kecintaan kepada Nabi. Ya, kita bisa melihat bagaimana kefanatikan mereka terhadap kesukuan ya. Sangat fanatik. Sehingga ketika mereka dipimpin oleh Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada yang memimpin adalah kabail atau kabilah yang lain. Walaupun berbeda agamanya, ya ini seperti pemahaman nasionalisme di masa sekarang ya. Walaupun berbeda agama, ya yang penting satu bangsa. Jadi mending Muhammad yang memimpin kita, masih satu bangsa dengan kita. Dia masih Quraisy. Daripada nanti ketika dia kalah, yang memimpin kita adalah orang-orang Hawazin. Lalu apa yang terjadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya meminta agar Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau yang ketika itu berada di dekat beliau untuk memanggil kaum muslimin. Ketika itu ada Abu Sufyan bin Harith dan juga Abbas bin Abdul Muthalib yang tetap bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abbas bin Abdul Muthalib sendiri, beliau mengatakan, "Wa ana akhidun bi lijami baghlati Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqufuha iradata an la tusri'." Ketika itu aku memegang tali kekang begolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai dia pergi. Jangan sampai dia lari. Ya, kalau lari bisa jadi lari untuk ke arah musuh kemudian Nabi SAW terluka ataupun kabur. Kalau pemimpinnya kabur ya, maka apa yang akan terjadi pada pasukan? Pasukannya pun akan ikut kabur. Maka ditahan oleh Abbas bin Abdul Muthalib bagolnya Nabi SAW. Wa Abu Sufyan akhidun birikabi Rasul SAW. Adapun pelananya yang memegang adalah Abu Sufyan Ibn Harith. Jadi dipertahankan betul agar posisi Rasul SAW itu ya tidak kesana kemari. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ai Abbas, nadi ashab as-Samurah." Wahai Abbas, panggillah para sahabat ashab as-Samurah. Ashab as-Samurah ini adalah panggilan bagi para sahabat yang berbaiat kepada beliau dalam Baiatul Ridwan. Orang-orang yang sudah teruji dalam Sulh Hudaybiyah. Ya, kalau kita flashback lagi pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar para sahabat membaiat beliau. Wahai Abbas, panggillah ashabu Samurah. Qala Abbasun wa kana rajulan sayyitan, dan dahulu Abbas ini memiliki suara yang melengking. Jadi beliau memiliki suara yang lantang. Faqultu bi a'la sauti, maka aku pun mengatakan dengan suaraku yang tertinggi, aina ashabu Samurah? Ya, mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berbaiat di bawah pohon Samurah? Faqala fa wallahi laka anna atfa'atuhum hina sami'u sauti atfatul baqar ala auladiha. Maka ketika dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mana orang-orang yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, maka mereka pun segera datang menuju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana seekor induk sapi yang mendengar suara anaknya. Jadi begitu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abbas, mereka berkumpul. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu hanya, kenapa mereka kabur? Memang keadaannya panik. Bukan karena mereka pengecut. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. An-Nawawi rahimahullahu punya penjelasan tentang apa yang terjadi di awal-awal perang Hunain. Qala al-ulama fi hadzal hadis dalilun ala anna firarahum lam yakun ba'idan. Hadis ini menunjukkan, ini ketika para sahabat segera memenuhi panggilan tersebut, ketika diteriaki oleh Abbas bin Abdul Muttalib mereka kembali, kata An-Nawawi rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwa para sahabat tidaklah jauh perginya. Ya, mereka masih di sekitar itu. Wa annahu lam yahsil al-firar min jami'ihim. Demikian juga ini menunjukkan bahwa tidak semuanya kabur. Enggak semuanya kemudian lari tunggang-langgang. Ada di antara mereka yang mungkin mencari tempat aman tapi tidak kabur dari medan pertempuran. Wa innama fatahu 'alaihim man fi qalbihi marad min muslimati ahli Makkah wal mu'allafati al-musyrikin wa musyrikiha alladzina lam yakunu aslamu. Hanya saja yang membuka pintu kepanikan ini, ya, yang membuka pintu kebalik kepanikan ini, yang membuat sebagian mereka kabur atau bukan kabur, ya, artinya berpindah tempat, ya, adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ya. Jadi kalau para sahabat sebenarnya mereka tidak kabur terlalu jauh, mereka ada di dekat Rasulullah SAW. Tapi yang membuat panik kepanikan ini, membuka pintu kepanikan adalah orang yang di hatinya terdapat penyakit, ya, dari kalangan kaum muslimin ahlu Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam. Wajar, mereka baru masuk Islam, ya, keimanan mereka belum terlalu kuat. Jadi ketika begitu ada panah melesat, langsung kabur mereka. Ya. Demikian juga wal musyrikiha alladzina lam yakunu aslamu. Demikian juga kepanikan itu muncul terbuka karena kaum musyrikin yang ketika itu belum masuk Islam. Ya, dari keterangan An-Nawawi ini semakin menguatkan kita bahwa di antara pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada orang-orang musyrik Makkah yang diberi waktu oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa yang kabur ini kebanyakannya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Maka kemudian faqalu ya labbaik ya labbaik. Maka para sahabat yang dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muttalib, mereka mengatakan, kami penuhi panggilanmu. Faqala faqtatalu wal kufar wad da'watu fil ansar. Ya. Faqtatalu wal kufar. Maka mereka pun berperang dengan orang-orang kafir setelah dipanggil, ya. Mereka panggil, mereka pun langsung berhadapan dengan kaum musyrikin. Kemudian wad-da'watu fil ansar. Kemudian Abbas pun mulai memanggil orang-orang ansar. Yakulun, ya ma'syarul ansar. Atau mereka, ya orang-orang yang sudah maju duluan ini, mereka memanggil teman-temannya. Yakuluna ya ma'syarul ansar. Ya ma'syarul ansar. Wahai sekalian orang-orang ansar. Qala thumma qusiratid da'wah ala Bani Harith ibn Khazraj. Kemudian panggilan tersebut mengkerucut lagi kepada Bani Harith ibn Khazraj, orang-orang Khazraj. Faqalu ya Bani Harith ibn Khazraj, ya Bani Harith ibn Khazraj. Wahai Bani Harith ibn Khazraj, wahai Bani Harith ibn Khazraj. Fanadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlatihi kal mutatawil alaiha ya ila kitalihim. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bagalnya melihat para sahabat yang berperang. Ya, Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas begalnya, hadza hin hamiyal watis. Ya, sekarang ini mulai berkecamuk peperangan. Inilah saatnya dimulai pertempuran yang sebenarnya. Setelah para sahabat kembali berkumpul, maka perang pun berkecamuk. Qala tsumma akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam hasayat farama bihinna wujuhal kuffar. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mengambil sebagian kerikil, ya beliau meminta didatangkan, dan sebagian riwayat dikatakan beliau minta didatangkan sebagian kerikil, kemudian beliau menggenggamnya, ya lalu beliau melempar farama bihinna wujuhal kuffar. Beliau lempar kerikil-kerikil itu ke arah wajahnya orang-orang kafir. Tsumma qala in hazamu wa rabbi Muhammad, seranglah mereka demi Rabbnya Muhammad. Qala fa adhabtu anzuru fa idzal qital ala hayatihi fi ma ara. Maka kemudian aku pun melihat, kata Abbas bin Abdul Muttalib, peperangan berkecamuk dengan dahsyatnya, ya. Kemudian kata beliau, qala fa wallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayatihi famaziltu ara haddahum kalilan wa amruhum mutbira. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan kerikil tersebut ke arah pasukan musuh, tidaklah aku melihat mereka melainkan secara berangsur-angsur mereka mengalami kekalahan lalu lari kocar-kocar kasir. Ya. Jadi demikian keadaan kaum muslimin. Awalnya mereka sempat panik karena serangan panah yang datang bertubi-tubi, namun setelah dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui seruan Abbas bin Abdul Muthalib, mereka pun kembali bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan kemudian keadaan berbalik, ya. Kaum musyrikin dari Bani Thaqif dan orang-orang Hawazin, mereka pun mulai lari tunggang-langgang atas serangan kaum muslimin, ya. Kemudian datanglah ketenangan bagi kaum muslimin sehingga mereka mendapatkan kemenangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, demikian juga menurunkan bala tentara yang tidak kalian lihat untuk mengadab orang-orang kafir, yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang kafir tersebut, ya. Maka demikianlah jalannya pertempuran yang terjadi ketika itu, ya. Dan di sana ada riwayat lain yang menyebutkan, ya, bahwa ketika itu ada 100 orang, ya, sekitar 100 orang dari para sahabat yang tetap bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhuma, laqad ra'aituna yauma Hunain wa innal fi'atain ya la muwalliyatan wa ma ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'atu rajul. Ya, pada saat perang Hunain aku melihat ada dua kelompok yang saling melarikan diri. Jadi pertama kali yang melarikan diri adalah kaum muslimin, kemudian pada kali yang kedua, pada fase yang kedua, kaum musyrikin yang melarikan diri. Wa ma ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'ata rajul, dan ketika itu yang bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada sekitar 100 orang sahabat. Artinya mereka inilah yang senantiasa mengawal Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan beberapa nama para sahabat yang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa fi man thabata ma'ahu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Dan di antara orang yang tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar wa Umar. Wa min ahli baitihi Ali bin Abi Talib wal Abbas bin Abdul Muttalib wa ibnuhu al-Fadl ibn Abbas wa Abu Sufyan ibn al-Harith wa Rabi'ah ibn al-Harith wa Aiman bin Ubaid wa huwa ibn Ummi Aiman wa Usamah bin Zaid. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, ya, selain Abu Bakar dan Umar yang ketika itu tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, beliau tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lalu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian sepupu beliau, anak dari Abbas, yaitu Al-Fadl bin Abbas, kemudian Abu Sufyan bin Harith dan Rabi'ah bin Harith, dan Aiman bin Ubaid. Siapa Aiman bin Ubaid? Aiman bin Ubaid adalah saudara seibu dari Usamah bin Zaid. Jadi dahulu Nabi SAW memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid ibn Harithah, yang kemudian menikah dengan seorang budak wanita, ya, yang bernama Ummu Aiman. Lalu lahirlah Usamah bin Zaid. Nah, sebelum menikah dengan Zaid ibn Harithah, Ummu Aiman memiliki seorang anak yang bernama Aiman bin Ubaid. Ya, berarti dia apa? Saudara seibu dari Usamah bin Zaid. Maka Aiman bin Ubaid ini menempel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dengan Usamah bin Zaid, dengan Usamah bin Zaid. Ya, inilah orang-orang atau para sahabat yang tetap bersama dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Baik. Selalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ketika para sahabat telah dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi serangan balik. Keadaan berbalik 180 derajat. Yang sebelumnya Al-Hawazin, demikian juga Banu Thaqif, ya, mereka mendapatkan kemenangan, ya, dengan lemparan panah-panah mereka. Namun ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, terjadi serangan balik. Ya. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, dalam Mu'jamul Awsat, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat ketika itu. Jadi dalam riwayat yang lain, jadi banyak ya panggilannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu. Ada yang dipanggil dengan ya ahli samurah, ahli samurah. Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Demikian juga beliau memanggil ya ashabah suratil baqarah. Ya, wahai ashabnya surat al-baqarah. Ya, jadi ashab al-baqarah ini adalah panggilan ashab suratil baqarah. Wallahu ta'ala alam, ya, surat al-baqarah ini adalah surat yang sangat panjang, ya, dalam Al-Quran. Jadi Nabi SAW memanggil para sahabat beliau dengan orang-orang yang mungkin, ya, dikatakan apa, orang-orang yang hafal surat al-baqarah atau orang-orang yang sangat menguasai al-baqarah. Jadi al-baqarah ini per simbolisasi dari Al-Quran itu sendiri. Ya, maka Nabi SAW memanggil ya ashabu samurah suratil baqarah, ya ma'syaral ansar. Demikian juga beliau memanggil wahai sekalian ansar. Maka kemudian terjadilah serangan balik besar-besaran kepada orang-orang Hawazin, dan disebutkan oleh Anas bin Malik siapa orang yang paling gagah perkasa dalam pertempuran di hari tersebut, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas? Wa kana Ali ibn Abi Thalib min asyaddin nas qitalan yauma idzin. Maka ketika itu Ali ibn Abi Thalib adalah orang yang paling keras, ya, paling kuat usahanya atau serangannya terhadap musuh. Ya. Maka kemudian pasukannya orang-orang Thaif dan Bani Thaqif dan orang-orang Hawazin, mereka terpecah belah. Jadi setelah datang serangan balik dari kaum muslimin, setelah mereka mendapatkan ketenangan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, diserang oleh kaum muslimin, mereka pun terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Kabur ke berbagai tempat. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, "Falamma in hazamal musyrikun atau Thaif wa ma'ahum Malik bin Auf." Maka setelah mereka diserang, sebagian di antara mereka kembali ke benteng Thaif. Dan ketika itu yang bersama mereka adalah Malik bin Auf. Ya. Wa askara ba'duhum bi autas. Sebagian yang lain, ya, mereka lari atau kabur ke Autas. Suatu tempat yang bernama Autas. Jadi kalau ada Thaif, ada Autas, ya. Jadi daerah sekitar Hunain itu ada beberapa tempat. Ada Autas, ada Thaif, ya. Demikian juga ada Nakhlah. Ada suatu tempat yang bernama Nakhlah. Ya. Wa tawajjahu ba'duhum nahwa Nakhlah, dan sebagian di antara mereka kabur ke arah Nakhlah. Jadi kabur ke arah Thaif, nanti akan berlanjut ada perang khusus namanya perang Thaif. Kemudian sebagian mereka kabur ke daerah Al-Tas, kemudian sebagian mereka kabur ke arah Nakhlah. Walam yakun fi man tawajjaha nahwa Nakhlah illa Banu Ghirah ibn Thaqif. Dan ketika itu yang kabur ke daerah Nakhlah hanyalah bayi Bani Ghirah atau Ghiyarah dari kalangan Thaqif. Wa tabi'at haylu Rasul sallallahu khailu Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka fi Nakhlah minan nas. Maka kemudian pasukan berkudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengikuti mereka. Walam tadba man salaka at-thinayan, dan mereka tidak mengikuti orang-orang yang ada yang lari ke Autas, dan juga tidak mengikuti orang-orang yang lari ke Benteng Thaif. Jadi dia hanya mengikuti yang lari ke Nakhlah. Ya. Makanya nanti setelah selesai yang di Nakhlah ini terjadi pengepungan terhadap Benteng Thaif. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Nufai ibn Ahban, ya, beliau disebutkan oleh Ibn Ishaq namanya secara panjang, ya, wa kana yuqalahu ibnu ad-Dughanah, ibnu Dughunnah. Ada seorang sahabat yang bernama Rufai bin Ahban, namun dia lebih dikenal dengan nama ibnu ad-Dughunnah. Wahia ummuhu, ibnu Dughunnah ini Ad-Dughunnah ini adalah nama ibunya. Jadi dia disandarkan kepada ibunya. Fabalagat ala ismihi. Maka kemudian dia dikenal dengan nama tersebut. Ibnu Ad-Dughunnah. Yuqal Ibnu Ladh'ah. Demikian juga dia dipanggil sebagai Ibnu Ladh'ah. Ibnu Ladh'ah. Jadi ada perselisihan nama, ya. Sebagian ulama mengatakan dia dikenal dengan nama Ibnu Ad-Dughunnah, sebagian lagi mengatakan namanya Ibnu Ladh'ah. Karena zaman dahulu kan belum ada titik, ya. Jadi bisa berbeda, ya. Namanya itu ditulis sama, ya. Lam, dal, gha, nun, kemudian ta marbutah. Jadi dia bisa dibaca dengan Ibnu Ad-Dughunnah, bisa dibaca dengan Ibnu Ladh'ah. Ladh'ah. Baik. Kemudian dia ternyata bertemu dengan salah seorang tokoh dari Bani Thaqif dan Hawazin. Orang yang mengusulkan kepada Malik bin Auf An-Nasri untuk tidak membawa serta wanita, anak-anak, dan hewan-hewan ternak mereka. Siapa namanya? Masih ingat? Antum? Ya. Yaitu Duraid bin Simmah. Orang tua, ya, senior dari kalangan orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin yang idenya ditolak oleh Malik bin Auf An-Nasri. Ya. Maka kemudian ketika melihat, ya, ada unta yang di dalamnya itu adalah Duraid bin Simmah, maka kemudian Rabi'ah itu atau Ibnu Dughunnah dia ambil tali kekang unta tersebut, lalu dia derumkan. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Duraid ibn Simmah tadi. Ya. Dia bertanya. Duraid bertanya kepada Rabi'ah. Madza turidu bi? Ya, apa yang kau inginkan dari kuwai anak? Qala aqtuluk. Ya, aku akan membunuhmu. Qala wa man anta? Kemudian Duraid mengatakan, siapa kamu? Ana Rabi'ah bin Rufai As-Sulami. Aku adalah Rabi'ah bin Rufai As-Sulami. Maka kemudian thumma darabahu fi sayfihi falam yughni syai'an. Kemudian anak ini, yakni Rabi'ah bin Rufai ini berusaha untuk memukulkan pedangnya kepada Duraid, tapi ternyata pedangnya ini pedang yang jelek, sehingga tidak memudaratkan Duraid sama sekali. Maka Duraid mengatakan, bi sama salah taka ummuk, ya, amat jelek senjata yang diberikan oleh ibumu ini. Lihat, nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi pedangnya entah pedang yang tumpul atau pedang yang jelek, sehingga ketika dipukulkan kepada Duraid tidak memudaratkan Duraid. Qala khud sayfi hadha min muakhari rahl. Maka kemudian ambil pedangku yang ada di belakang pelana unta. Ya, wa kana rahlu fi sijar, ya, dan ketika itu ada sekedup, ya, ada tenda kecil yang ada di atas apa unta tersebut. Maka kemudian Rafi pun mengambil pedang tersebut, baru kemudian dia membunuh Duraid ibn Simmah, ya, dia membunuh Duraid ibn Simmah. Akhirnya meninggal dunialah, ya, salah seorang tokoh dari kaum musyrikin yang memberikan usul kepada Malik bin Auf An-Nasri. Baik, masih ada beberapa kisah, ya, yang berkaitan, ya, dengan kepahlawanan para sahabat, ya, di perang Hunain. Di antaranya ada kisah syahidnya Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, demikian juga kepahlawanan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahkan demikian juga keberanian Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang ini mungkin kita akhirkan saja, ya, pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah hampir habis. Ya, kita akan bahas bagaimana kisah-kisah kepahlawanan di perang Hunain, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba ambil beberapa faedah dari perang Hunain, peristiwa perang Hunain ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik. Ustadz, ini dari, ya, dari ikhwan kita di Taiwan, masya Allah, barakallahu fik. Saya ingin bertanya tentang perang Hunain minggu lalu. Ini pertanyaannya tentang pekan yang lalu, berarti beliau mengikuti. Alhamdulillah. Disebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk masuk ke tempat musuh sebagai mata-mata. Yang saya tanyakan, bagaimana sholatnya ketika dia berada di situ? Apakah dengan isyarat mata atau diqadha? Wallahu ta'ala alam. Tidak disebutkan keterangan bagaimana pelaksanaan sholat dari sahabat tersebut. Ya, ya, mungkin bisa jadi ketika itu dia mencari tempat yang tidak tampak oleh musuh. Kemudian dia melaksanakan sholat, ya, dengan ringkas, ya, dengan dijamak dan dikosor sehingga tidak memerlukan, tidak mengundang kecurigaan. Atau bisa jadi dia ya, itu mungkin kemungkinan yang terbayang di benak saya. Wallahu ta'ala alam, apakah ada keterangan dari para ulama tentang bagaimana sholatnya mata-mata. Baik. Baik, Ustaz, tadi disebutkan bahwa Salamah bin Al-Aqwa langsung memenggal kepala orang yang dicurigai sebagai mata-mata tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apakah yang demikian dibenarkan? Ya, korinah atau indikasi bahwa dia adalah seorang mata-mata ini demikian jelas. Ya, ini demikian jelas sehingga Salamah bin Al-Aqwa berani untuk langsung mengeksekusi orang tersebut. Jadi ada kemungkinan indikasinya itu sangat jelas. Ya, orang asing tiba-tiba ikut bergabung lalu ikut makan. Kemudian matanya delak-delik ke sana kemari. Ya, kira-kira bagaimana ini? Ya. Dan kemudian setelah dia delak-delik tiba-tiba langsung naik ke atas untanya kabur. Ya, apakah dia hanya sekedar apa kira-kira kalau kita lihat perilaku orang semacam ini kalau bukan mata-mata? Ya. Makanya Salam bin Al-Aqwa langsung mengambil untanya lalu memacu untanya menyusul orang tersebut dan mengeksekusi orang tersebut. Dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti apa yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa adalah suatu hal yang benar. Ya. Kalau memang itu suatu hal yang salah, maka Nabi enggak mungkin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salapnya, yakni apa yang ditinggalkan oleh mata-mata tersebut, semuanya diberikan kepada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga kalau memang jelas indikasinya, ya, dan itu kembali kepada kemaslahatan. Kalau misalnya dia bisa ditangkap hidup-hidup, ya, mungkin ahsan atau lebih baik dia ditangkap, ya. Ya, tapi karena mungkin ini tidak bisa ditangkap atau akan membahayakan, maka dieksekusi oleh Salamah bin Al-Aqwa. Khawatir dia kabur, kemudian bisa memberikan informasi kepada musuh. Wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan mungkin? Coba. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ingat, insya Allah, nggak tahu, pekan depan masih ayam mutasyrik, ya. Kalau pekan depan kita siaran, berarti insya Allah kita akan bahas beberapa kisah kepahlawanan para sahabat di perang Hunain.